Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal muslimun ibadallah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan dan melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali ke tempat yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan keluarga kita dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih di dalam bab al-mubadaratu ilal khairat, bersegera untuk beramal kebaikan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sebelumnya saya minta maaf atas kekosongan pada malam Senin yang lalu karena saya ada undangan, ada acara di Pekalongan, dan juga sekaligus minta maaf untuk malam Senin yang akan datang, kemungkinan juga ada undangan sehingga mungkin malam Senin yang akan datang juga mungkin kosong. Hah? Ya pokoknya insyaallah taala nanti lebih baik insyaallah. Khairan barakallahu fikum. Jadi saya minta maaf sekaligus minta maaf untuk Senin depan kemungkinan kosong juga. Kita masuk pada hadis yang ke-8 dari bab al-mujahad al-musabaqah atau hadis yang ke-95 dari awal kitab Riyadhus Shalihin. Wa anhu, dan darinya yakni dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yaum Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata pada hari perang Khaybar, la'utiyanna ar-raya hadhihi ar-raya rajulan yuhibbullah wa rasulahu yabtahallahu ala yadayhi, sungguh aku akan berikan bendera perang ini keesokan harinya pada seorang lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, atau yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yabtahallahu ala yadayhi, dan Allah akan memberikan kemenangan pada kedua tangannya. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, ma ahbabtu al-imarata illa yawma idzin, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak pernah menginginkan menjadi pemimpin selain pada hari ini. bukan karena ambisi ingin menjadi seorang yang ditokohkan, yang dipimpin, yang memimpin, melainkan karena kalimat yuhibbullaha wa rasulah, melainkan karena ada rekomendasi dari Rasulullah bahwa siapa yang memegang bendera perang ini, maka tanda bahwa orang itu adalah mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Itu yang mereka perebutkan. Bukan perebutkan kekuasaan dan jabatan, melainkan yang mereka perebutkan adalah rekomendasi dari Rasulullah, yuhibbullah wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma ahbabtul imarata illa yawma idzin. Aku tidak pernah berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin kecuali pada saat itu. Qala fa tasawwartu laha raja'a an ud'a laha. Maka aku pun tasawwartu laha, berusaha untuk menampakkan diri, menonjolkan diriku di hadapan Rasulullah keesokan harinya dengan harapan Rasulullah memanggilku. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha. Ternyata yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, yang pada saat itu tidak hadir. Wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftah Allahu alaihi. Setelah diserahkan komando dan bendera perang, Rasulullah mengatakan imshi, berjalanlah engkau wahai Ali, dan jangan engkau menoleh ke belakang sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan padamu. Fasara Aliun syai'an. Ali ibn Abi Thalib berjalan sebentar, kemudian beliau summa waqafa wa lam yaltafit. Kemudian beliau berhenti namun tidak menoleh ke belakang berdasarkan atau mengamalkan wasiat Rasulullah. Fasaraha ya Rasulullah. Ali ibn Abi Thalib kemudian berteriak dengan suara keras dan berkata, wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas, atas dasar apa aku memerangi orang ya Rasulullah? Bertanya kepada sang guru ketika ada sesuatu masalah. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwasanya kalau bertanya akan kualat, cukup nunut aja. Kalau bertanya berarti menunjukkan kurang percaya kepada guru, kepada orang tersebut, menunjukkan kurang yakin. Dan ini semua adalah alasan yang sengaja dibentuk dan diadakan untuk melariskan doktrin taklidnya. Ali ibn Abi Thalib bertanya, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas, ya Rasulullah, atas dasar apa aku harus merangi orang? Sampai kapan aku harus merangi orang ya Rasulullah? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, fa in fa'alu dhalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Rasulullah menjawab, perangi mereka sampai mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jika mereka mau melakukan ini, maka mereka telah terhalang darah dan harta-harta mereka kecuali dengan haknya dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya ketika orang melafadzkan dua kalimat syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apalagi kalau ditambahi dengan Muhammad Rasulullah, maka pertanda bahwa orang itu adalah muslim. pertanda bahwa orang itu telah masuk Islam. Rasulullah marah kepada Usama bin Zaid ketika membunuh seorang musuh setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, saya membunuh dia karena saya yakin dia mengucapkannya sudah terjepit, tidak ada lagi pelarian. Sehingga saya tahu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah itu biar enggak saya bunuh ya Rasulullah. Rasulullah marah kemudian mengatakan, "Madza tasna' bila ilaha illallah idza jaa yaumul qiyamah?" Apa yang kau perbuat dengan kalimat la ilaha illallah kalau nanti hari kiamat datang menuntut di hadapan Allah? Ya Rasulullah, saya membunuh dia karena dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan terjepit ya Rasulullah. Takut mati aja ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apakah engkau telah membela dadanya, telah melihat isi hatinya bahwa dia mengucapkannya sekedar takut dari pedang? Rasulullah marah sampai Usama bin Zaid mengatakan, hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin, sampai aku berangan-angan dan berharap kalau seandainya aku pada saat itu barusan saja masuk Islam. Kalimat la ilaha illallah. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti lambang bahwa dia adalah muslim. Bagaimana dengan kelanjutannya? Kita lihat. Kalau ternyata kelanjutannya dia tidak mau mengakui keislaman, ternyata dia tidak mau menunaikan salat, mengingkari kewajiban zakat, maka baru kita hukumi, kita terapkan hukum yang berikutnya, bahwa syahadat dia batal. Tetapi pada asalnya, pada saat dia mengucapkan la ilaha illallah, muslim. Allah mengatakan, wa hisabuhum ala Allah. Masalah apakah dia ikhlas ataukah sekedar berpura-pura, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghisabnya. Kalimat at-tauhid. Hadis ini barakallahu fikum, di dalam diriwayatkan, dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam dari riwayat Muslim. Ada riwayat yang lebih lengkap dari di mana kejadian atau kisah atau sejarah yang terjadi pada hadis ini adalah ketika kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengepung Khaibar. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan mereka tidak bisa menaklukkannya dan tidak bisa menembus benteng Khaibar karena kokohnya. Benteng Yahud. Kebun mereka jadikan benteng mereka, pertahanan mereka, dan pintunya diangkat 10 orang pun enggak kuat. Dikepung berhari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa pantang menyerah mereka dan tidak bisa ditembus. Berapa orang korban dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ada yang dipanah dari atas benteng, ada yang berbagai macam kejadian. Sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la u'tiyanna ar-rayata badan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Sungguh aku akan serahkan komando, bendera komando perang ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rekomendasi luar biasa dari Rasulullah. فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ كَتَابُ هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ يَرْجُوا أَنْ يُعْطَهُ. Kata Abu Hurairah, maka pada malam hari itu para sahabat pun mereka begadang, mereka berpikiran dan berharap mudah-mudahan esok harinya saya yang diserahkan. Tiga, dicintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, dan akan mendapatkan kemenangan. Artinya gak bakal mati dia. Menang. Ini yang mereka harapkan, yang mereka perebutkan. Bukan semata-mata kepemimpinan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma ahbabtul imarata illa yawma idzin." Saya tidak pernah berharap dan berkeinginan menjadi pemimpin kecuali pada hari ini. Rekomendasi yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka falamma asbahu ghadaw ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan hari setelah salat subuh, mereka pun pagi-pagi sudah antri di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua menampakkan, menonjolkan kepalanya agar dia yang mendapatkannya. Ternyata yang dicari oleh, yang diincar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam justru orang yang tidak hadir. Begitulah takdir Allah. Sesuatu yang tidak pernah dirancang, yang tidak pernah direncanakan, orang yang tidak mengharap, yang tidak mencari, yang tidak menuntut malah dapat. Yang berharap, yang mencari muka, yang ini tidak dapat malahan. Begitulah takdir berjalan. Orang kadang-kadang sudah mengemis di jalan dari rumah ke rumah, tidak dapat duit. Sementara orang miskin yang kadang tidak pernah mengemis, ada aja orang yang memberi dia. Begitulah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata kata Rasulullah, "Aina Ali ibn Abi Thalib?" Mana Ali ibn Abi Thalib? Faqalu, maka para sahabat pun menjawab bahwa dia sedang sakit mata. Masih ada harapan barangkali karena uzur sakit. Namun kata huwa yashtaki aina, dia sedang sakit mata ya Rasulullah. Qala ud'uhu li. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, panggil dia. Dipanggil. Setelah dipanggil dan dihadapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fabasqa fi ainihi fabari'a ka'an lam yakun bihi waj'un. Setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah pun meludah kepada kedua matanya Ali bin Abi Thalib dan sembuh spontan seakan-akan tidak ada penyakitnya sama sekali. Berkah. Berkah, tapi ini enggak boleh ditiru. Ini bukan ruqyah. Artinya ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sakit mata kita panggil, ludahimu matanya jangan. Nanti malah tambah sakit hati nantinya. Sudah sakit mata, sakit hati lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan. Mereka ridha, mereka yakin keberkahannya. Dan ini adalah kekhususan. Tidak dilakukan oleh Abu Bakar, tidak dilakukan oleh Umar, bahkan tidak dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri yang pernah mendapatkan terapi yang seperti ini. Sembuh kedua matanya. Setelah sembuh kedua matanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, "Imshi wa la taltafit." Berjalanlah engkau menuju tempat mereka dan jangan engkau menoleh ke belakang. Hatta tanzila bi sahati. Sampai engkau berada di kampung di tengah-tengah mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kharibat Khaybar. Hari ini kehancuran bagi Khaybar. Hari ini kehancuran bagi Khaybar. Ini Khaybar. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berjalan. Berapa langkah kemudian beliau teringat dan tersadar. Ya Rasulullah, ala ma uqatilun nas. Tanya dalil dan tanya alasan. Tidak mau berjalan secara buta-buta. Ini komando-komando perang. Tapi saya memerangi orang sampai kapan? Dan apa alasan saya memerangi orang? Karena harus ada alasan yang jelas. Kehati-hatian yang luar biasa. Padahal yang menyuruh, yang memerintah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Sampai kapan dan apa alasan saya harus merangi orang ya Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan bimbingan. Imshi hatta tanzila bisahatihim. Berjalanlah engkau sampai engkau turun di kampung mereka. Fadu'uhum ila al-Islam. Lalu ajak mereka kepada Islam. Fa'in abau. Dan jika mereka tidak mau menerima keislaman, fadu'uhum ila al-jizyah. Ajak mereka untuk membayar upeti, jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadin wahum sagirun. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar upeti juga, maka perangi mereka. Wa an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am. Dan ketahuilah bahwa kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah di tanganmu satu orang saja, maka itu lebih baik bagi kamu daripada engkau punya kendaraan kuda yang berwarna merah, yakni kendaraan paling istimewa di zaman dahulu. Satu orang saja orang mendapatkan hidayah, sholat dengan benar, ibadah dengan benar, karena dakwahmu, karena nasihatmu, maka engkau lebih baik, pahalanya lebih baik daripada kalau engkau memiliki kendaraan yang paling mewah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membandingkan demikian, bahwa tujuan kita adalah hidayatun nas, memberi hidayah kepada orang. Bahwa tujuan dakwah, tujuan Islam adalah hidayatun nas, memberi hidayah kepada orang. Urusan orang mau ikut saya, mau simpati kepada saya, urusan orang mau benci, mau suka, mau senang, yang penting dia sudah bisa beribadah dengan cara yang benar, toh pahala sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah. Urusan orang mau ikut, urusan orang mau tidak mengenal jasa, mau melupakan kebaikan kita, toh sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu dakwah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berangkat. Sampai kemudian terjadilah pertempuran besar-besaran dengan kaum Yahud. Diangkat, yang tadinya diangkat 10 orang bahkan lebih, pintu Khaybar tidak bisa jebol sama sekali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kedua tangannya mengangkat dan melemparkan pintunya. Pendekar melemparkan pintunya. Kemudian mereka pun menyerang dan dihabisi di dalam benteng mereka. Dihabisi dan diserang di dalam benteng mereka. Demikian Khaybar, dan pada akhirnya berakhir dengan kemenangan yang sangat cemerlang dari kaum muslimin di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah hirsus sahabati ala al-khairat. Ambisinya para sahabat untuk berlomba dalam kebaikan, berlomba di dalam beramal saleh. Ini di antara perbedaan umat terdahulu dibanding umat sekarang. Kalau umat terdahulu sedikit bicara banyak amal, kalau umat sekarang banyak bicara sedikit amal. Itu perbedaannya. Kata Ibnu Mas'ud, kami menghafal satu ayat dan tidak berani pindah kepada ayat yang berikutnya sebelum kami mengamalkannya. Banyak beramal, sedikit bicara. Dan memang begitulah orang yang berilmu. Banyak beramal, sedikit bicara. Dan begitulah takwa Allah Azza wa Jalla. Bedanya dengan orang zaman sekarang, sedikit amal, banyak bicara. Kalau bicara mungkin bisa dinilai nomor satu. Tapi giliran amal nomor satu juga, tapi dari belakang. Begitulah generasi terbaik umat ini. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ambisinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan. Yang kedua, nasbur rayah, adanya bendera. Bendera sebagai alamat, atau yang biasa dikatakan di dalam bahasa Arab alam, alam atau alam sebagai tanda atau sebagai lambang suatu negara. Dan di sini adalah rayah yang dimaksud adalah bendera perang. Artinya selama bendera itu berkibar, maka tanda bahwa pasukan kita masih utuh, masih memiliki kekuatan. Itu memang dari zaman dahulu. Sehingga ditancapkan, dan setiap pasukan, kalau misalnya dia hilang dari rombongannya, dari pasukannya, dia tahu arah kemana dia harus berlindung, karena ada bendera dari jauh terlihat. Dan yang pertama kali disobek dan pertama kali dihancurkan ketika musuh menguasai adalah benderanya, diturunkan, diganti dengan bendera mereka. Sehingga ketika sudah tidak ada lagi bendera, sudah mulai timbul kepanikan. Sepertinya kita sudah dikuasai oleh lawan. Ada dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rayah atau al-al, bendera, terutama ketika perang, lambang suatu negara. Juga di dalam hadis ini barakallahu fikum, keutamaan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ada di dalam sunnah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai ahlul baitnya, sebagai menantunya. Keutamaan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di antara faedah atau pelajaran di dalam hadis ini barakallahu fikum adalah mukjizat. Salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini sekali lagi bukan pengobatan yang patut untuk ditiru pada asalnya. La ba'sa birruqya ma lam takun syirkan, tidak apa-apa meruqyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah beri kaidah seperti ini. Meruqyah orang yang sakit dengan cara apa saja enggak ada masalah selama itu tidak mengandung unsur kesyirikan. Mungkin dengan cara kita bacakan ayat kursi di dalam air, kemudian kita suruh minum. Mungkin dengan cara misalnya disuruh mandi. Mungkin dengan cara, dengan berbagai macam cara, yang jelas Rasulullah mengatakan malam takun syirkan, selama tidak ada unsur kesyirikan. Bagaimana caranya bisa mengetahui bahwa ini adalah unsur syirik atau tidak? Ya kita lihat apa yang dia baca. Kalau yang dia baca jelas, pegang kepalanya ada orang sakit, pegang kepalanya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma azhibil ba'sa rabban nas wa antasyafi. Artinya berarti jelas. Tapi kalau ta'awudnya jelas, bismillahnya jelas, habis itu koma kamitnya dirahasiakan, ada apa ini? Koma kamitnya dirahasiakan, ini mencurigakan. Tapi pada asalnya Rasulullah mengatakan demikian, dan ini adalah mukjizat. Rasulullah SAW diberikan mukjizat yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla, di antaranya di sini. Juga di dalam hadis ini barakallahu fiikum ya ikhwan, bahwa atau dalam hadis ini barakallahu fiikum ya ikhwan, as-su'al amma ashkal 'alayhi, menanyakan sesuatu masalah yang mengganjal di dalam hati, menanyakan apa fungsinya bertanya supaya kita terbebas dari belenggu taklid, ikut-ikutan. Jangan cuma mendengar. Jangan mengukur kebenaran dengan orang, tapi ukurlah orang dengan kebenaran. Bedanya apa? Kalau kita mengukur kebenaran dengan orang yang berbicara, maka kita pada ujung-ujungnya akan taklid. Saya sih gak nerima sebenarnya, tapi gimana lagi ini yang bicara ustadz saya, yang bicara guru saya lebih berat pada dia dong. Walaupun saya dengar, saya tahu bahwa ini menyelisih dalil, bertentangan dengan kebenaran, tapi karena yang berbicara ini adalah eyang saya, guru saya, ya berat, saya akan meninggalkannya. Itulah taklid. Artinya mengukur kebenaran dengan orangnya. Berbeda kalau mengukur orang dengan kebenaran. Artinya mau besar apapun kedudukan dia, siapapun dia, guru kita, ustadz kita, atau siapa dia, ketika dia menyelisih kebenaran, ya kita tetap tolak kebenaran itu. Kalau dia adalah ustadz kita yang baik, orang yang baik, maka artinya kita tolak kebenaran tanpa harus meninggalkannya. Justru karena itu menunjukkan kebaikan kita pada dia. Karena kalau dia salah, kita ikuti terus, dia juga akan menanggung dosa kita nantinya. Itu namanya mengukur kebenaran dengan, mengukur orang dengan kebenaran, bukan mengukur kebenaran dengan orang. Kalau sudah terbalik, terjadilah taklid. Saya gak tahu benar salah, yang jelas pokoknya saya ikutnya ini. Gak mungkin dia salah. Kalau sudah seperti itu mau apa akhirnya? Ini namanya taklid buta dan tuli. Bukan hanya sekedar taklid buta, tapi taklid buta dan tuli. Jadi pokoknya patokannya orangnya. Kalau sudah orangnya yang berbicara, gak bisa. Itulah namanya fanatik, atau ta'asub, atau taklid. Atau taklid. Ini yang berbicara ustaz yang terkenal, orang yang besar, orang terkenal, sehingga seakan-akan sudah maksud. Tidak. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak demikian. Kata Rasulullah, imshi wa la taltafit hatta tanzila bi sahati, berjalan dan jangan oleh sampai engkau turun di halaman mereka. Ali bin Abi Thalib jalan. Beberapa langkah kemudian berpikir, saya pergi disuruh perang. Apa alasannya saya harus bunuh orang? Dan sampai kapan saya harus merangi mereka? Kalau ternyata saya datang di sana mereka nyerah, apa yang saya lakukan? Ya kan jadi kepikiran juga akhirnya. Kalau ternyata saya datang di sana mereka langsung menyerah, tidak mengadakan perlawanan. Sementara ini perintahnya pokoknya berangkat dan perangi mereka. Berbagai macam kemungkinan. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhenti dan bertanya, "Ya Rasulullah, ala madza uqafilun nas?" Atas dasar apa? Sampai kapan aku harus merangi orang? Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Kamu datang ke sana, ajak mereka kepada Islam terlebih dahulu. Kalau mereka mau masuk Islam dan mau menyerah, alhamdulillah." Ini tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Juga di antara mukjizat di dalam hadis ini adalah kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan kemenangan dan terjadi kemenangan ini. Juga di dalam hadis ini barakallahu fikum bahwasanya di dalam Islam tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Tidak ada paksaan. Tidak mesti kita memaksakan Islam pada orang. Dan juga tidak mesti barakallahu fikum memaksakan apa yang kita inginkan pada orang lain. La ikraha fiddin. Demikian Islam. Juga di dalam hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, maka harta dan darahnya terlindung. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dirusak kehormatannya, karena dia adalah muslim. Bagaimana dengan orang kafir? Apakah harta mereka terlindung? Terlindung kalau memang mereka adalah hidup di dalam naungan dan lindungan pemerintah. Tetap tidak halal untuk dirampas harta mereka, karena artinya sama dengan memberontak pada pemerintah. Ini beberapa pelajaran yang kita ambil di dalam hadis ini. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Orang mengucapkan la ilaha illallah artinya muslim haram untuk diambil hartanya, untuk ditumpahkan darahnya, illa bihaqqiha, kecuali kalau memang dia melanggar hak Islam. Apa saja dijelaskan? Az-tayyibu az-zani, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, halal darahnya dengan dirajam kalau ada hukum Islam. Yang kedua barakallahu fikum adalah al-murtad, orang yang murtad. Man baddala dinuhu dinahu fasuluh. Yang ketiga adalah an-nafs bin nafs. Al-murtad atau orang yang berontak kepada jamaah, kepada pemerintah. Yang ketiga adalah barakallahu fikum, orang yang membunuh jiwa orang lain dengan sengaja. Halal dilakukan qisas pada dia walaupun dia adalah muslim. Namun pada asalnya adalah diharamkan. Begitulah kehormatan setiap muslim tetap dijaga, nama baiknya, kehormatannya, kemudian barakallahu fikum darahnya, hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu an. Seorang muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang selamat lisan dia, yang selamat lisannya dari kaum muslimin lainnya, atau kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dia dan gangguan tangan dia, itulah muslim. Artinya muslim yang sejati, muslim yang baik adalah muslim yang menjaga lisan dari kaum muslimin yang lainnya. Tidak menggibai, tidak mengunjingkan, tidak menjelekkan, dan tidak memaki dan mencelca. Tabarakallahu fikum, namanya juga muslim. Tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Monggo bangga ada pertanyaan. Silakan. Apa pilihan saya mengumumkan dengan ASEAN? Apakah saya mendapat bagian pahala dari orang-orang yang sholat berjamaah karena saya yang mengumumkan? mengumandangkan azan apakah dapat pahala? Dapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila khair falahu mithlu ajri fa'il." Barang siapa yang mengajak orang untuk berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang beribadah karena panggilan dia, ajakan dia. Kita manggil orang untuk salat. Kita manggil orang untuk salat dan orang pun datang salat. Artinya berarti kita mendapatkan pahala azan kita, pahala salat kita, dan juga pahala memanggil orang dan pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini barakallahu fi. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Eksekusi. Masalah eksekusi dalam Islam barakallahu fikum pada asalnya ada. Ada di dalam Islam yang namanya qisas atau namanya had, hukuman, entah itu hukuman mati ataupun hukuman penjara atau yang sejenisnya, ada di dalam Islam. Naam. Sehingga tinggal lihat perbuatan dia pantas atau enggak. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Dan jika kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Tidak menyakitkan dan tidak menyiksa. Itu barakallahu fikum. Jadi kalau pada asalnya memang ada di dalam Islam, tinggal lihat jerimah atau kesalahan dia sesuai dengan dosa dia, perbuatan dia atau enggak. Daripada asalnya di dalam Islam ada. Wallahu a'lam. Satu lagi apa? Ada yang lain? Sebelah sini biasanya ada, enggak ada ini? Hari ini lagi pada puasa, pertanyaannya enggak ada. Enggak ada lagi? Iya. Masalah at-tahiyyatu lil alam, menghormati bendera. Itu barakallahu fikum ada dua. Ada yang pertama menghormati karena adanya keyakinan, dan ini sepertinya tidak mungkin, boleh dikata mungkin tidak ada di Indonesia, mungkin atau di tempat yang lain pun enggak ada. Artinya karena adanya keyakinan, mungkin kesaktian, kalau tidak dihormati bala akan turun, musibah akan turun. Sepertinya enggak ada. Kalaupun ada mungkin jarang. Artinya berarti keyakinan syirkiyat. Yang kedua barakallahu fikum, menghormati karena peraturan pemerintah dan karena ikut-ikutan pada pemerintah. Itu yang kedua. Sepertinya ini yang paling banyak terjadi. Sepertinya barakallahu fikum ini yang paling banyak terjadi barakallahu fikum, menghormati karena memang ikut-ikutan pemerintah dan karena memang peraturan pemerintah barakallahu fikum. Dan yang tentunya kalau berbicara seperti ini, yang apa namanya, yang berat ya pegawai negeri. Yang berat pegawai negeri barakallahu fikum. Sehingga bagaimanapun setiap muslim berusaha untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan agamanya, menyelamatkan dirinya semampu dia, menyelamatkan agamanya semampu dia barakallahu fikum. Tapi kalau memang dia terbentur dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam kebutuhan barakallahu fikum, Allah azza wa jalla mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Yang jelas salah kalau orang misal mengatakan bahwa haram secara mutlak. Dengan kata lain, siapa saja yang kerja di institusi yang seperti institusi yang seperti itu harus keluar dan harus tidak boleh, terlalu ekstrim. Ini namanya terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim itu biasanya lama kelamaan jadi es krim. artinya cepat lenyap biasanya dari peredaran. Ekstrim, lama-kelamaan dia ini hilang. Karena enggak sanggup, enggak kuat. Ini barakallahu fikum, masail yang seperti ini yang memang hampir boleh dikata bukan hanya di, artinya semua negara bahkan tak terkecuali mungkin di negara-negara Arab. Sehingga barakallahu fikum ada, kita tidak boleh terlalu ekstrim kalau bicara hal-hal yang seperti ini barakallahu fikum, apalagi di masyarakat umum, karena memang nanti akan menyangkut apa, menyangkut pemerintah, menyangkut pemerintahan barakallahu fikum, sehingga kita tidak mungkin ekstrim dengan sendirinya bahwa ini demikian dan demikian, urusannya dengan pemerintah. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.